تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Zaid bin Al-Hubab qala haddatsana Muawiyah bin Salih qala haddatsani Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimashqi. Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimashqi ini al-Qasir, thiqah ahli ibadah. Anqaza'a annahu qala sa'altu Abu Sa'idin radhiyallahu anhu anis sawmi fi safar faqala safar nama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasum wa nasum hatta nazalna manzilan faqala innakum qad danautum minal adu wal fitru aqwalakum. Jadi Nabi Abu Sa'id ditanya tentang puasa di perjalanan. Kata beliau, kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu berpuasa dan kami juga berpuasa. Sampai kami tiba di sebuah tempat, Nabi berkata, kalian sudah dekat dari musuh, maka berbuka itu lebih kuat bagi kalian, maksudnya lebih bagus. Kata beliau, fa'asbaha minna sa'imu wa minnal muftir wa kanat rukhsatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma sirna fa nazalna manzilan faqala innakum musbihu